Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al arwahu junudun mujannadah, ma ta'arraf minha atlaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sesungguhnya arwah arwah manusia itu seperti pasukan yang sedang dipersiapkan. Jika satu tujuan, maka mereka akan berjalan bersama. Jika tidak satu tujuan, maka mereka akan berpisah. Walhamdulillah, seorang muslim dengan saudaranya tidak dipisahkan dengan waktu. Sekian lama kita tersibukkan dengan kesibukan masing-masing. Tidak pula seorang muslim itu dipisahkan dengan jarak. Jauhnya jarak kita tidak menjadi penghalang untuk kita kembali bertemu. Tidak pula seorang muslim itu dipisahkan dengan al-khotoya, kesalahan-kesalahan. Terkadang kita berbuat salah terhadap saudara kita, tetapi itu semuanya bukan penghalang untuk kembali bersatu. Demikian pula seorang muslim tidak dihalangi dengan status derajat. Sebagian mereka adalah agnia, sebagian mereka adalah fuqara, tetapi dengan Islam mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmatnya dinul Islam. Muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, mahma kan, bagaimanapun keadaannya. Taib, dan di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan sebagian kalian itu fitnah bagi sebagian yang lain. Namun apakah kalian mau sabar? Maksudnya apa? Bersabarlah kalian. Karena adanya kita itu fitnah bagi yang lain. Adanya yang lain itu fitnah bagi kita. Nah, sehingga kita harus menyadari perkara ini dan banyak berlapang dada di dalam menghadapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu diibaratkan seperti sepasukan perang yang sedang dipersiapkan untuk menyerang musuhnya. Nah, dan musuh-musuh mereka adalah orang-orang kafir. Dan mereka akan bersatu dimanapun mereka berada. Tetapi jika tujuannya lain, pasukan tadi akan berbelok arah. Sehingga ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, apapun status kita, apapun permasalahan kita, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu agama ini. Nah, ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak bisa kita nilai dengan harta benda kita. Baik. Dan tidaklah ada pemisah seorang muslim dengan muslim yang lainnya kecuali kemaksiatan, kemusyrikan dan kekufuran. Dikala itu muslim dengan saudaranya terpisah. Dikala itu muslim dan saudaranya terbelah. Dikala itu muslim dan saudaranya pun berselisih karena sebab kemaksiatan. Hal ini pun terjadi kelak dan akan dirasakan bagi setiap hamba ketika mereka sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing mendapatkan jatah sesuai dengan amalan mereka. Yang di saat itu penduduk pernah berkata kepada penduduk neraka, "Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakunut aimul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin hatta atanal yaqin." Tatkala itu penduduk jannah ziarah mengunjungi teman-temannya di dunia dulu yang mereka menjadi penduduk neraka. Perhatikan, apa yang memisahkan mereka? Apakah yang memisahkan mereka itu harta benda mereka? Tidak. Apakah yang memisahkan mereka itu jarak? Tidak. Apakah yang memisahkan mereka itu adalah waktu? Tidak. Apakah yang memisahkan mereka itu kesalahan-kesalahan terjadi antar mereka? Tidak juga. Tetapi yang memisahkan persahabatan muslim dengan yang lainnya di kala itu adalah kemaksiatan. Dikala itu penduduk jannah berkunjung kepada saudaranya yang dia kenal dulu di dunia, dan mereka bertanya, masalah kakum fi saqar, wahai sahabatku, wahai saudaraku, bukankah engkau dulu muslim? Apa yang menjatuhkan dirimu ke dalam neraka saqar ini? Qalu lam naku minal musallin, wahai sahabatku, aku dulu bukan termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Perhatikan, yang memisahkan muslim dengan yang lainnya itu maksiat. Naam, bukanlah waktu memisahkan kita, bukanlah jarak memisahkan kita, bukanlah status memisahkan kita, tetapi kemaksiatan-kemaksiatan itulah yang memisahkan diri-diri kita. Naam. Walam nakunu nut'imul miskin, demikian pula aku dulu wahai sahabatku bukan termasuk orang-orang yang dermawan. Aku dulu di dunia termasuk orang-orang yang bakhil, aku tidak pernah memberi makan orang-orang fakir miskin. Aku bakhil dengan hartaku, aku kikir dengan naam hartaku. Walam nakunut imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan aku dulu wahai saudaraku di dunia ini hanyalah ya tersibukkan dengan berbagai macam hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratku. Naam, ini yang memisahkan seorang muslim dengan saudaranya. Taib. Maka oleh karena itu terus kita bersyukur kepada Allah dan istiqomah di jalan ini, mudah-mudahan kita meninggal di atas husnul khatimah. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya, at-tasammi biqadil quddah wa nahwuhu. Sekarang kita masuk tentang seputar nama-nama dalam Islam yang dilarang dan diharamkan. Nama yang terkadang sebuah sebutan tanpa arti atau sebuah kata tanpa makna, ternyata di dalam Islam itu dibahas. Ini menunjukkan tentang cangkupan Islam yang sangat luas. Sampai sebuah nama saja dibahas dalam Islam. Nah, dan ini mungkin perkara yang tidak diperhatikan oleh sebagian orang tua. Mereka menamakan anaknya dengan nama-nama yang mereka anggap bagus, mereka anggap kemajuan, tetapi padahal nama-nama ini di dalamnya terkandung kejelekan. Yang bisa saja hal ini apa merubah watak anak-anak kita. Maka penting yang seperti ini kita perhatikan baik-baik. Nama itu termasuk bagian tafa'ul dalam Islam, bagian harapan baik. Nah, dan bukan termasuk tatoyur, bukan termasuk menganggap baik dengan sebuah ya hal atau sesuatu, tetapi termasuk tafa'ul, harapan baik, kandungan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama, walaupun sebagian kita tidak begitu mengindahkan dan mengacuhkan, maka hendaknya kita betul-betul naam di dalam memberi nama ini sesuai dengan thayyib, nama-nama yang baik yang di dalamnya terkandung doa-doa yang baik. Di dalam bab ini adalah bab tentang seputar menamakan diri dengan maharaja atau raja di raja. Tasami bi qadil qudah, qadinya qadi. Maha apa kalau qadi? Maha ya, hakimnya hakim. Kalau qadi ini hakim. Jadi kalau qadil qudah hakimnya para hakim. Atau kalau di kita syahansyah, raja di raja, rajanya para raja. Baik, apakah yang seperti ini boleh dalam Islam? Qala rahimahullah fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhsha'a ismin indallahi rajulun tusamma malikul amlaki la malika illallah. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah, Abu Hurairah, beliau memiliki banyak nama, dan yang paling dikuatkan dari nama-nama yang banyak tadi adalah nama beliau Abdurrahman ibn Sakhrin. Abu Hurairah termasuk sahabat yang dibenci oleh kalangan Syiah. Ya, Abu Hurairah termasuk sahabat yang dibenci oleh kaum Syiah. Kenapa? Karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. sehingga beliau paling dibenci setelah ya Abu Bakar, Umar dan yang lain. Bahkan beliau difitnah dengan fitnah bahwasanya Abu Hurairah itu tidak faqih dalam agama ini. Apa alasannya? Karena Abu Hurairah tatkala berjumpa dengan Rasul usianya sudah mencapai genap 60 tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang berumur 60 tahun, kata mereka. Sehingga Abu Hurairah itu hanya mengerti kulit saja, isinya tidak mengetahui. Ini fitnah yang dihembuskan oleh musuh Islam terhadap siapa? Sahabat Abu Hurairah. Apa tujuannya? Supaya kaum muslimin ragu dengan riwayatnya Abu Hurairah. Mereka lupa bahwasannya usia kahul di atas 40 tahun itu adalah usia yang matang dalam berpikir. Ya. Usia yang termatang ketika berpikir itu 40 tahun ke atas. Jadi salah kaum Syiah mengatakan kalau Abu Hurairah enggak punya pemahaman. Taib. Justru yang tidak punya pemahaman itu adalah kanak-kanak, usia-usia menghafal. Mereka tidak bisa memahami. Sebaliknya orang tua, mereka tidak bisa menghafal tapi pemahaman mereka kuat. Abu Hurairah memiliki keutamaan, hafalannya kuat dan tentunya tidak ketinggalan pemahaman beliau. Nah, ini kita harus memahami yang demikian ini. Kenapa? Karena banyak sekali ya, sekarang ini dai-dai Syiah berwujud kaum muslimin ya, menipu dengan gaya bicara mereka untuk menjatuhkan dan menjerumuskan keraguan-raguan terhadap para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini adalah tujuan utama kaum Yahudi, dimasukkan ke hati-hati kaum muslimin ragu dengan para sahabat Nabi. Kenapa toh kok Syiah dan lain yang lain dari kelompok-kelompok ya sesat dari kalangan Yahudi dan Nasara itu kok mencela sahabat Nabi? Karena ini adalah pondasi pertama. Kenapa demikian? Yang membawa risalah setelah Rasul itu siapa? Sahabat. Kalau sahabatnya dijatuhkan namanya, dihancurkan ya kredibilitasnya dalam agama ini, hancur Islam. Selesai. Baik. Kalau sosoknya sudah ditolak, maka apa yang dia bawa akan ditolak dengan mudah. Sehingga Syiah dan kaum Yahudi, mereka tidak mencela langsung hukum-hukum Islam, syariat Islam, tetapi mereka mencela satu persatu dari sahabat. Sehingga ketika kita sudah benci dengan yang namanya Abu Hurairah, otomatis hadisnya pun tidak akan kita pakai. Otomatis itu. Ya, beda kalau kita celah hadisnya, ini hadisnya salah, ini hadisnya salah, ini hadisnya salah. Ya, umat Islam akan membantah. Tetapi kalau yang dicela langsung pembawanya, enggak usah nyalah-nyalakan hadisnya. Dengar kalimat Abu Hurairah, hadisnya alah hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Abu Hurairah, hadisnya ya sekian dan sekian. Ini politiknya Masya Allah ya, orang-orang Yahudi. Yang tidak diketahui yang demikian ini kecuali oleh siapa? Para ulama. Tidak diketahui trik-trik mereka, politik mereka kecuali oleh para ulama. Abu Hurairah ini apa menempati posisi pertama di dalam meriwayatkan hadis terbanyak. Nah, jadi kalau satu nama ini saja hancur di tengah-tengah kaum muslimin, sekian ribu hadis ditinggalkan, sekian ribu syariat dibuang, belum nanti dia menjatuhkan Abdullah bin Umar. Berapa ribu hadis yang beliau miliki. Siapa lagi? Aisyah. Ya, dan lain sebagainya. Kalau hancur nama-nama ini, apa yang tersisa dari Islam? Ya, illa rasmun, kecuali sampulnya saja. Maka kita harus pandai-pandai ya dalam agama ini betul-betul mendalaminya dengan baik sehingga paling tidak menjadi benteng yang kokoh terhadap diri kita. Dari Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya nama yang terjelek di sisi Allah adalah seorang laki-laki yang bernama Maharaja atau Raja di Raja. La malika illallah. Naam, sementara tidak ada raja kecuali Allah. Qala Sufyan mithlu Shahan Shah, seperti nama Shahan Shah Maharaja, ya tadi sama Shahan Shah. Ini kalau di kita di daerah mana, Kalimantan atau yang Mujawir bertetangga, ini kalimat Shah Shah ini maksudnya adalah apa? Raja. Nah, wa fi riwayatin aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Dalam sebuah riwayat, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah di hari kiamat dan paling jelek adalah seseorang yang bernama Malikul Amlak. Baik. Di sini Al-Imam Asy'adi rahimahullahu taala menyebutkan faedah wahwa yang terkandung dalam judul ini, annahu yajibu alla yuj'alu lillahi niddun fi niyyati wal aqwali wal af'al. Bahwasanya tidak bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk tidak menjadikan Allah itu tandingan, baik dalam niat, dalam ucapan maupun dalam tindakan. Nah, menamai seseorang dengan nama ini berarti kita telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam apa? Dalam niat, dalam ucapan atau dalam tindakan? Dalam apa? Dalam ucapan. Kita telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam ucapan. Baik. Fala yusamma ahadun bismin fihi naw'un musyarakatun lillahi fi asma'ihi. Jangan sampai seorang muslim khususnya itu menamakan dirinya dengan sebuah nama yang terkandung unsur ya persekutuan terhadap Allah di dalam namanya. Seperti kita tidak boleh menamai anak kita dengan Allah, haram. Kita namai nama kita dengan Ar-Rahman, haram hukumnya. Kita namai anak kita dengan Maliki Yaumiddin, hukumnya juga haram. Karena nama-nama ini adalah nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hambanya menamai dengan nama ini. Atau ada anak dikatai dinamai dengan Tuhan. Ada kemarin blog apa hukum anak dinamai namanya Tuhan, ya diganti. Walaupun itu bukan kalimat Allah tetapi musyabih, ya menyerupai. Karena bahasa kita Tuhan ya, yang dimaksud adalah siapa? Allah. Nah, diganti. Ya, ini sebabnya banyak karena tidak tahunya dia. Dia anggap ini adalah nama yang baik atau nama yang biasa. Ya, bagi orang tua yang bodoh maka tidak berdosa, tapi kalau sudah tahu ini hukumnya seperti ini maka diganti. Bagaimana cara mengganti nama anak? Apakah perlu selamatan? Apakah perlu ya syukuran? Tidak perlu, ganti-ganti saja, selesai. Nah, wasifatihi atau sifat-sifatnya tidak boleh. Tetapi kalau selain yang tiga yang kita sebutkan, boleh dinami anak kita dengan nama-nama yang lain. Kenapa? Karena nama-nama yang lain itu bukan hanya kekhususan untuk Allah, tapi juga musyarakah li makhlukatihi, untuk makhluk-makhluknya. Seperti Aziz, Latif, ya, Naam. Itu boleh kita menamai anak kita dengan Aziz, tanpa Abdun, tanpa Abdul Aziz, boleh dengan kalimat Aziz. Atau Latif, tanpa perlu apa? Abdul Latif, Latif boleh. Ya, Razak enggak boleh. Kalau Razak ini Maha Pemberi Rezeki dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali siapa? Allah. Jadi enggak boleh kita namai anak kita dengan Razak, tetapi harus ditambahkan dengan Abdul Razak. Rahim boleh. Namai anak kita dengan nama Rahim tanpa kalimat Abdun boleh. Kalau mau ditambah dengan Abdul Rahim bagus. Nah, Qadil Qudah wa Malikul Amlak wa nahwuhu, seperti nama-nama Qadil Qudah. Qadinya para qadi, rajanya para raja. Siapa rajanya para raja? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hakimul hukam, hakimnya para hakim. Ini Allah. Au bi abil hakam wa nahu, atau dengan abil hakam. Enggak boleh. Abul hakam. Wa nahwuhu, dan yang semisalnya. Wa kullu hadza hifdzun li tauhid wa li asmaillahi wa sifatihi. Semuanya ini dilarang, apa tujuannya? Menjaga tauhid. Biasanya seseorang itu kalau ngaku-ngaku dirinya maharaja, rajanya para raja, apa yang akan masuk dalam hatinya? Sombong. Apa yang masuk dalam hatinya? Kibir, ujub, ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Demikian juga menjaga nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. وَدَفْءُ لِوَسَائِلِ الشِّرْكِ حَتَّى فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي يُخْشَى أَنْ يُتَدَرَّجَ مِنْهَا إِلَى أَنْ يُظَنَّ مُشَارَكَةُ أَحَدٍ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِ وَحُقُوقِهِ. Juga mencegah wasilah-wasilah kepada kesyirikan sampai dalam lafaz-lafaz yang ditakutkan akan menuju ke dalam kesyirikan, atau sampai dianggap lafaz-lafaz itu adalah adanya persekutuan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kekhususan Allah. Baik, ini saking apa? Takdisnya Allah Subhanahu wa taala. Sakralnya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada orang yang menyentuh sama sekali sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang perlu diperhatikan. Tentang seputar nama. Qala rahimahullah, ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taqyirul ismi li ajli dhalik. Memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama karena untuk memuliakannya. Memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama dengan alasan untuk memuliakan nama Allah. An Abi Syuraih annahu kana yukna abal hakam. Dari Abi Syuraih, beliau dahulu diberikan kunyah, nama kunyah dengan Abul Hakam. Jadi Abu, Abu, Ummu, ini nama yang masyru' dalam agama kita. Ya, masyru' dalam agama kita. Tetapi sayang, sungguh disayang, pada saat ini nama-nama ini dipakai oleh kalangan teroris. Ya, untuk menyusupkan diri mereka keharuman nama Islam. Perampok saja pakai nama apa? Islam, biar dianggap sebagai jihad. Yang di Filipina siapa? Abu Sayyaf. Yang di semana? Ambon, di Maluku sana siapa? Santoso Abu siapa? Hah? Abu Wardah. Wardah ini mawar, tapi dia berduri. Ya, mawar berduri dia itu. Genrosis. Nah, iya kan? Tembak dikelilingi oleh mawar. Itulah dia. Nah, apa tujuannya seperti itu? Supaya gerakannya itu bagi muslim yang jahil dengan Islam dianggap sebagai jihad. Subhanallah. Kunyah termasuk diantara bagian syariat Islam. Jadi jangan disalahkan kunyahnya. Kalau ada orang yang berkunyah melakukan kejahatan, salahkan orangnya, jangan disalahkan kunyahnya. Kalau ada orang berjenggot melakukan kemaksiatan, jangan disalahkan jenggotnya, salahkan orangnya. Kalau ada orang yang bergamis kok bermaksiat, jangan salahkan gamisnya, salahkan orangnya. Kalau sekarang kan lain, orangnya bebas yang dihajar malah sunnah. Oh, pantesan berjenggot. Jenggot apa dosanya dengan jenggot? Ya, apa dosanya dengan gamis? Ya, tidak ada dosanya. Jangan disalahkan sunnahnya, itu person. Ya, pribadi kita. Salahkanlah pribadi kita. Ya, jangan kemudian menyinggung-nyinggung sunnah. Ini bahaya. Sunnah enggak ada dosa. Sunnah itulah yang dimuliakan. Kalau kita silahkan dicela. Oh, dasar manusia. Nah, boleh dicela. Tetapi kalau wah dasar berjenggot, nah itu berarti mencela sunnah. Manusianya kok selamat, malah sunnahnya yang dicela, kan salah. Kita pengennya pengen menghancurkan, istilah kita pengen ya orang itu rusak namanya, tapi yang dicela malah sunnah. Itulah yang terjadi sekarang. Mengopinikan sunnah itu jelek di mata kaum muslimin sendiri. Itu kerjaannya orang-orang Yahudi dan berhasil. Ya, ngebom pakai gamis. Wah, bergamis pasti teroris. Padahal apa salahnya gamis? Apa salahnya jenggot? Tapi itulah mereka menghancurkan nama Islam dengan Islam, menghancurkan sunnah dengan sunnah. Baik. Maka kita harus betul-betul pandai dan paham. Apalagi manusia saat ini, zaman sekarang, itu tidak maksum. Itu tidak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah Rasul alaihi salatu wassalam. Taib. Sehingga dalam hal ini pun Rasul sendiri itu paham bahwasanya dirinya juga manusia. Kalaupun dicela, maka memang tempatnya celaan kita ini. Silakan dicela diri-diri kita. Nah, manusia pada diri-diri mereka, tetapi jangan sampai apa yang mereka nah lakukan dari sunnah-sunnah itu. Enggak ada salahnya dengan sunnah. Maka Rasul mengatakan, ya atau sebutkan dalam riwayat dalam hadis, man taqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li syai'in yanaluhu minhu hatta yuntahaqu hurumatillah fa yuntaqamu lillah. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam itu kalau dicela, dicaci, dimaki, enggak pernah menghukum orang karena sebab dirinya yang dicaci. Tetapi apa? Sampai yang dicaci itu agama Allah, baru dia mengadab karena apa? Karena Allah. Ya karena memang kita tempatnya celaan, tempatnya salah kita ini. Walaupun tampaknya di depan manusia baik, itu belum tentu kalau kita sendirian kita itu baik. Walaupun tampaknya soleh di hadapan manusia, belum tentu kalau sendirian kita ini soleh. Ya, tidak ada seseorang yang mengatakan saya ini soleh lahir batin. Malu kita mengatakan demikian. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu asal-usul manusia seperti itu, ketika mereka berbuat salah, ya wajar manusia. Gak ada yang maksum. Ya. Wah, berjenggot pasti maksum lah. Ya, mungkin tampilan kita aja kayak gini, soleh-soleh. Tapi belum tentu soleh ketika kita sendirian. Ya, karena emang sendirian tempatnya setan di sana bergerilya. Tempatnya setan di sana apa? Bekerja. Maka jangan suka bersendirian. Ya. Punya rumah sendirian di sana, ya. Nah, kenapa asyaitonu ma'al wahid? Setan itu bersama satu orang. Itu kalau antum tinggal di tengah hutan. Tetapi kalau antum juga tinggal di tengah-tengah syaiton, antum juga akan semisal dengan syaiton tadi, baik dari jenis manusia atau jenis-jenis jin. Wa ma'al itsnaini ab'ad. Setan itu bersama dua orang lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Nah, ini seputar kunyah. Apa dalilnya? Bahwasanya kunyah dalam Islam itu adalah masyru'. Dalilnya adalah ketika Rasul melewati anak kecil yang nangis karena burungnya mati. Hadis ini juga sebagai dalil bolehnya memelihara burung. Silahkan, tetapi diopeni. Memelihara ikan boleh, tapi diopeni. Ya, mau pulang kampung punya akuarium, hati-hati, titipkan tetangganya. Mati ikannya karena sebab kita lupa, dosa antum. Ya. Kalau seandainya orang karena sebab kucing saja dia bisa masuk neraka, sama juga dengan karena sebab ikan dan burung. Jakhalat an-naru imra'atun fil hir. Seorang wanita masuk neraka karena sebab kucing yang dia tangkap, dia kurung, enggak diberi makan, kucingnya meninggal dunia. Nah, yang punya akuarium, burung, wah ikan bangke enggak masalah, hati-hati. Ya, jangan dihitung ikannya, tetapi dihitung dia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau pohon bagaimana kita lupa nyiramin kembang mati pohon, ya kita tidak menemukan dalil kalau kita lupa nyiram kemudian pohonnya mati kita dosa. Tetapi kalau hewan yang dia bernyawa, antum lupa atau sampai lalai, lalai itu ingat cuma sembrono, itu lalai, beda dengan lupa. Kalau lupa itu duhul, hilang ingatan sama sekali. Nah, silakan. Punya ikan hias di akuarium, labas, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah perasaan enggak bisa, ya diberikan sama yang lain atau digoreng atau dilepas. Nah, terus kalau kita punya ikan di kolam, enggak kita kasih makan, ada yang mati, kita dosa apa enggak? Enggak, kalau di kolam tidak. Kenapa? Itu termasuk apa namanya dunia lepas. Sudah dilepaskan, di situ ada makanan, walaupun kita enggak menebar makanan. Ya paling-paling dia enggak akan tumbuh besar. Nah, mati kita enggak dosa. Ketika itu anak kecil ini nangis karena burungnya meninggal dunia, wajar. Kemudian Rasul pun menyapa dan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu? Ya, Aba Umair. Dia namanya itu bukan Aba Umair, tapi dia punya nama. Tetapi dipanggil oleh Rasulullah dengan nama kebanggaan Aba Umair. Ya Aba Umair. Asalnya Abu Umair, ketika dipanggil menjadi Aba, Aba Umair. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang syariatnya nama kunyah sunnah. Kalau kita enggak punya kunyah dosa enggak? Enggak, itu cuma mustahab dicintai. Nah, sebenarnya kita juga punya nama kunyah, tetapi pakainya bahasa kita. Misalkan kita punya anak Ibrahim, kita dipanggil Pak Ibrahim. Maksudnya bapaknya Ibrahim. Tetapi kurang sunnah. Kenapa? Karena tidak ada unsur menyebarkan sunnah. Tapi kalau dengan panggilan Abu Ibrahim misalkan, Abu Muhammad, walaupun tanpa asing sekarang, tapi kalau kita biasakan, sesuatu yang asing ini akan menjadi apa? Umum. Kenapa sesuatu itu asing? Karena tidak pernah terdengar oleh telinga. Kalau sering terdengar oleh telinga, maka bukan barang asing lagi. Nah, ada satu kunyah di dalam Islam yang tidak boleh untuk kita pakai, yaitu Abul Hakam. Hakam itu ahlul hukum, orang yang suka memutuskan. Hakam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Maka Nabi mengatakan, Allah lah al-hakam, pemutus, maha hakim, dan kepadanya kembali hukum-hukum. Jadi kalau menamai diri dengan Abul Hakam, ini seakan-akan dialah pemutus, dialah apa? Kembali kepadanya hukum-hukum. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atuni fa hakamtu bainahum faradiya kilaf al-fariqain. Kemudian laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku jika mereka berselisih, mereka mendatangiku, mereka meminta hukum, kemudian aku hukumi, kemudian mereka ridho. Faqala ma ahsana hadza fa malaka minal walad. Betapa bagusnya urusanmu ini. Ya, betapa bagusnya urusanmu ini. Banyaknya kaum kamu yang membutuhkan dirimu, engkau kemudian memberikan solusi kepada mereka. Apakah kamu punya anak? Qultu Syuraih. Ya, aku punya anak, namanya Syuraih. Wa Muslim wa Abdullah. Muslim dan Abdullah. Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum? Siapa yang terbesar dari mereka? Qultu Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu kamu ini Abu Syuraih dan bukan Abul Hakam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ini juga termasuk diantara sekian dalil tentang disyariatkannya nama kunyah. Ini masih bersambung pada bagian yang lalu. Jadi tidak boleh menamai memberi kunyah dengan kunyah Abul Hakam. Sebelumnya adalah nama, kalau yang ini adalah kunyah, nama kunyah. Jadi dalam Islam itu ada tiga nama. Nama panggilan, nama asli, gelar, dan nama kunyah. Kalau nama asli, ya nama asli pemberian orang tua. Kalau gelar itu biasanya disematkan kepada kebiasaan kita. Ya, kebiasaannya apa digelar dengan itu. Dan biasanya gelar itu adalah nama-nama jelek. Ya, si pincang, si botak, si pitak, ya, si ompong misalkan, itu biasanya lakop. Nah, sebelum kalian didahului dengan nama-nama jelek ini, namailah diri kalian dengan nama apa? Kunyah, kata para ulama. Baik. Sudah tua masih dipanggil lakopnya yang jelek, kadang malu, tetapi ya, bagaimana lagi? Perkumpulannya memang perkumpulan seperti itu, jadinya yang jelek-jelek ini terbiasa didengar oleh mereka, jadi umum. Ketika dengar yang baik, aneh. Nah, sesuatu yang jelek, yang tadinya aneh, karena sudah umum, jadi umum. Ketika dengar yang baik, jadi aneh. Nah, sekarang yang aneh ini, kebaikan ini, umumkan biar yang jelek menjadi apa? Aneh. Dibalik sekarang. Ya, jadi, ketika kita memiliki nama seperti ini, tampaknya aneh pada saat ini. Kenapa? Karena memang sudah menyebar kejelekan. Biasakan dan umumkan sehingga nanti kejelekan ketika muncul di generasi kita jadi mereka aneh lagi. Apa ini ucapan seperti ini jelek? Kenapa? Sudah umum kembali yang baik. Sehingga kejelekan tampak aneh. Nah, kalau kita membawa kebaikan kemudian enggak berusaha untuk kita umumkan, kapan yang baik ini jadi umum? Akan terasa aneh terus karena kita takut untuk ya menyuarakan dan apa? Memasyarakatkan yang baik. Sehingga yang baik ini terus terasa asing terus. Ya. Beda kalau diumumkan, dimasyarakatkan yang baik ini sehingga jadi umum, patokannya enggak hari ini, anak cucu kita. Sehingga nanti ketika datang kejelekan mereka aneh, ini jelek, aneh mereka. Kenapa? Terbiasa dengan kebaikan. Baik. Jadi harus kita balik. Qala rahimahullahu taala babun man hazila bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'an awil rasul. Hazila, bercanda dengan sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah atau Al-Qur'an atau Rasul. Bercanda dengan Allah, dengan Al-Qur'an dan dengan Rasul. Nah, ini juga ada hitungannya dalam Islam. Diperhitungkan dalam Islam, bercanda dengan zikrullah, dengan Al-Qur'an maupun dengan Rasul. Ini sering ya. Ayat dijadikan sebagai canda tawa, sunnah dijadikan sebagai canda tawa. Nah, ini kalau orang ini paham dengan din, paham dengan syariat, paham dengan nas, dia enggak akan berani. Ya, tapi kenapa sebagian kaum muslimin memperolok-olok sunnah? Karena mereka belum mengenal sunnah itu sendiri. Nah, taib, mereka belum mengenal apa? Sunnah. Jadi cenderung orang yang belum kenal itu sembrono. Iya, Banda? Iya. Antum mungkin kalau belum pernah jadi nelayan, ngelihat laut, ah laut kayak gitu, santai, gampang. Giliran baru naik ke pesisir, belum ke tengah itu sudah mabuk. Dia, aduh, pulang-pulang. Nah, maka kalau ada pepatah, nelayan itu gak akan dihasilkan dari laut yang tenang. Nelayan ulung tidak akan dihasilkan dari laut yang tenang. Jadi kalau engkau ini pengen jadi pahlawan, gak akan lahir dari tanpa perang. Demikian juga kalau kita menjadi orang yang kuat, gak akan terlahir tanpa masalah. Pasti banyak masalah, baru jadi orang kuat. Demikian pula nelayan, gak akan dikatakan nelayan ulung kalau dia layarnya di kolam. Airnya tenang. Ya, gak akan jadi nelayan ulung. Tetapi kalau dia di tengah lautan, di ombang-ambingan ombak, selamat, jadilah dia nelayan yang ulung. Nah, demikian pula Islam. Semakin kenal Islam, semakin mendalami syarat Islam, maka dia pun akan terjaga. Dan dia tidak akan berani-berani untuk memperolok-olok apa? Islam. Kalau dulu kita masih belum paham agama, ngomong-ngomong yang sifatnya sakral itu gampang lah, mati sambil geledek. Nah, kalau sekarang sambil geledek, kita sudah bayangannya itu Allah itu maha mampu. Kalau Allah datangkan geledek tanpa hujan kan mampu. Atau kita dalam masjid geledek datang, Allah maha mampu, jangankan kok di masjid. Ya. Tapi kalau dulu kita masih enggak paham agama, ngomong-ngomong seperti ini kayaknya enggak terpikirkan. Ya. Ah, enggak mungkin geledek datang. Enggak ada hujan. Ya, kenapa? Karena kita enggak beriman dengan Allah. Allah itu maha mampu. Tetapi kita semakin paham dengan ya, agama ini, kita akan semakin berhati-hati. Tidak akan pernah meremehkan, tidak akan pernah memperolok-olok. Wa qaulullahi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan firman Allah Ta'ala, jika engkau tanya mereka, orang-orang munafik, turunnya asbabun nuzul ayat ini adalah terhadap orang-orang munafik. Mereka akan berkata, hanyalah kami ini bercanda ya Rasul dan bermain-main dengan ucapan kami. Ini ucapannya orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ketika mereka memperolok-olok agama, ketika ditegaskan, aduh kami cuma bercanda kok, kami cuma bermain-main. Taib. Ini ternyata sebab turunnya apa? Disebutkan An ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah. Dari Abdullah bin Umar, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Zaid bin Aslam, dari Qatadah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Tiba-tiba saling berbicara, berbincang-bincang antar mereka. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seorang laki-laki dari kalangan orang munafik berkata pada perang Tabuk. Jadi rombongan Rasul dan para sahabat sudah di depan, sudah berhadapan dengan musuh. Orang munafik ini baru mau datang, baru start, belum sampai di medan, baru mau start. Nah, di dalam startnya ini mereka berbincang-bincang dan berkata-kata yang tujuannya untuk merendahkan Rasul. Biasanya itu apa? Orang itu kalau merendahkan orang lain itu adalah untuk membela diri, ya, untuk melindungi dirinya. Sebagaimana orang munafik ini, karena malu tidak ikut perang, akhirnya menjelekkan orang yang ikut apa? Perang. Apa kata mereka? Disebutkan di sini mara'aina mithlu qura'ina haula. Tidak ada orang yang semisal mereka-mereka itu. Arghabu butunan, orang yang hanya mementingkan perut. Wala akdzabu alsunan, dan orang yang pendusta. Wala ajbanu 'indal liqa, dan orang yang pengecut kalau berjumpa musuh. Padahal orang yang cinta perut adalah mereka. Orang yang cinta dusta adalah mereka. Orang yang pengecut ya mereka, orang-orang munafik. Tapi ini yang ada pada mereka dituduhkan kepada Nabi dan kaum muslimin. Nah, ini ucapan terjadi dan keluar dari orang munafik. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul qurra, dan dimaksudkan haula, kalimat mereka oleh orang munafik itu ya Rasul. Dituduh dengan tuduhan ini dan para sahabatnya. Faqala lahu Auf ibnu Malik, kemudian Auf ibnu Malik di saat itu yang sama-sama sahabat Nabi, dia tertinggal dan kebetulan ikut rombongan orang munafik yang akhirnya mereka enggak ikut perang sebenarnya, ya, dengar ucapan itu. Kemudian Auf ibnu Malik berkata kepada orang yang berkata ini, kadzabta, dusta kamu, walakinnaka munafik, kamu ini orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah aku akan kabarkan ucapanmu ini kepada Rasul. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah li yukhbirahu. Auf pun pergi hendak menjumpai Rasul, pengen mengabarkan ucapan orang munafik ini. Fa wajadal Qur'anu qad sabaqahu, tetapi Al-Qur'an sudah turun kepada Rasul sebelum Auf sampai kepada Rasul. Fa ja'a dhalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Tabuk sudah usai, Rasul kembali, si munafik ini datang kepada Rasul. Wa qadir tahala wa raqiba naqatahu, beliau telah hampir berangkat dan sudah naik ontanya. Faqala ya Rasulullah, kemudian si munafik mengatakan, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsar rukabi naqta'u bihi anat tariq. Ya Rasulullah, ampunilah aku ya Rasulullah, sambil menarik, ya, pelana kudanya, memelas. Ya Rasulullah, sesungguhnya ucapanku ini ucapan yang sembarangan saja. Kami berbincang-bincang hanya untuk memutuskan perjalanan kami. Jadi ucapan-ucapan yang keluar begitu saja. Wahai Rasulullah, ucapan ini bukan ucapan yang kami sengaja. Kami hanya bermain, kami hanya ya berbincang-bincang yang tidak kami maksudkan. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ka'ani angduru ilaihi muta'alliqan binas'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengisahkan keadaan orang ini masih bergelantungan, bergelayutan di pelana Rasul. Bergelayutan minta udzur dan lain sebagainya. Wa inal hijarata tankibu rijlaihi, sementara Rasul berjalan. Ya, dan dia terseret. Wa huwa yaqul, dan orang munafik ini mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab ya Rasulullah, ampunilah kami, kami hanyalah ya berbincang-bincang dan bercanda sendau gurau. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun berkata kepada dia, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Abillahi wa rasulihi. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayatnya, terhadap Rasulnya, engkau memperolok-olok? Dan tidak ada sepatah kata pun Rasul berbicara kecuali ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasulnya, memperolok-olok ayatnya merupakan salah satu dari tindakan kufur terhadap Islam. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi. Nabi tidak melirik orang tadi, tidak pula menambah dari ucapannya kecuali ayat ini. Perhatikan coba, subhanallah, betapa mudahnya kalau kaum muslimin sekarang. Ah, jenggot kayak kambing. Wah, jubah kayak daster. Bermacam-macam olok-olok mereka. Padahal secara hakikatnya mereka tidak mengolok-olok kita, tapi mengolok-olok apa? Syariat Islam. Nah, semoga Allah mengampuni mereka dan memberikan uzur mereka dengan kebodohan mereka. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan seputar apa yang kita jelaskan? Silakan ditanyakan.